Kau tak pernah berubah, cintamu begitu nyata. Tak pernah berhenti menyerah, berikan ku kesempatan untuk kembali kepadamu lagi. Di saat ku sedang nikmati kesenduan tanpa akhir, kau datang warnai hidupku lagi. Tak pernah ku bayangkan sebelumnya, bagaku bersamamu lebih dari ekspektasiku. Di saat semuanya mulai runtuh, kau hapus semua kesedihan. Utuh.